Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه masih di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan seterusnya innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara, perbaikilah di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian dirahmati. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain, karena bisa jadi mereka lebih baik dari mereka yang mencela. Tidak pula wanita mencela wanita yang lain, bisa jadi wanita yang mencela yang dicela lebih baik dari mereka yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri-diri kalian, dan jangan wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian melempar memberikan laqab dengan laqab. Bi'salismu fusuku ba'dal iman, dan seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub, dan siapa saja yang tidak bertaubat, fa'ula'ika humul zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, hadha aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin. Kata beliau rahimahullah, ini adalah ikatan di mana Allah Azza wa Jalla mengikat dengannya kaum mu'minin, yaitu annahu idza wujida min ayyi shakhsin kana fi mashriqil ardi wa maghribiha, bahwa bila dijumpai siapapun orang di belahan timur sebelah timur atau di belahan bumi barat, al imanu billah, dijumpai seseorang dalam kondisi beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, fa innahu akhun lil mu'minin, maka sesungguhnya orang tersebut menjadi saudara kaum mu'minin dimanapun dijumpai, didapatkan, baik di belahan bumi sebelah timur atau sebelah barat, kondisinya beriman kepada Allah, maka dia adalah saudara orang-orang yang beriman. Ukhuwatun tujibu ayyuhibba lahul mu'minuna ma yuhibbuna li anfusihim. Persaudaraan yang menuntut wajib bagi orang-orang beriman untuk mencintainya sebagaimana mereka-mereka yang beriman mencintai diri mereka sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahuna li anfusihim, dan mereka benci, mereka tidak suka menimpanya apa yang mereka tidak suka menimpa diri-diri mereka. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiran bil ukhuwatil imaniyah. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan untuk bersaudara, persaudaraan di atas keimanan. Yang diperintahkan oleh beliau, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian jangan saling hasad menghasadi. Kalian jangan saling tanajus. Tanajus itu adalah berkongsi dalam sebuah penipuan bersama saudara kita, barakallahu fikum, atau orang lain. Ini tanajus. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling murka memurkai, bokong membokongi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara atau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Perintah ini diawali oleh larangan. Semua larangan ini akan berimbas terhadap ukhuwah, persaudaraan. Tahasud, saling hasad menghasadi. Tanajus, saling najas melakukan, berkongsi menipu saudara. Atau tabaghud atau tadabur. Semuanya ini larangan. Bila dikerjakan akan berimbas kepada perintah wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian yang keberikutnya, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu, muttafaqun alaih. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh mendustakannya. Semua ini, larangan-larangan ini akan berimbas kepada persaudaraan. Seorang muslim atau muslimah, jangan dia melakukan sesuatu yang menodai persaudaraan, barakallahu fikum. Karena persaudaraan itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. As-Sa'di rahimahullah pada kesempatan yang lain telah menyebutkan bahwa persaudaraan itu akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Kedua-duanya akan berimbas. Kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Apabila hancur dan rusak, putus hubungan, maka dunia akan rusak, demikian juga akhirat akan terimbas untuk rusak, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu wajib untuk kita jaga persaudaraan, rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi ma'anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya atau terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan. Allahu Akbar. Betapa indah penggambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan persaudaraan. Sebagian bangunan itu mengokohkan sebagian yang lain. Wa syabaka sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi. Syabaka, beliau mempertemukan, ia menyelangi antara jemari beliau. Artinya seperti ini, barakallahu fikum, menggambarkan tentang persaudaraan orang-orang yang beriman. Wa laqad amarallahu wa rasuluhu bil qiyami bi huquqil mu'minina ba'dihim li ba'din. Allah 'azza wa jalla telah memerintahkan dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan, melaksanakan hak-hak kaum mukminin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa mimma yahsulu bihi ta'alufu wa tawaddudu wa tawasulu bainahum. Hak-hak yang terwujud dengannya ta'aluf, saling jinak, saling terjinakkan hati, saling sayang menyayangi, saling sambung menyambung di antara mereka. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hak-hak kaum mukminin, karena ini akan berdampak positif terhadap persaudaraan, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, dan terjadinya hubungan di antara mereka. Kullu hadza ta'yidun li huquqi ba'dihim ala ba'd. Famin dzalik, ini semua, kata beliau, akan mengokohkan hak mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Termasuk di antara hal itu, idza waqa'al iqtitalu bainahum. Al-mujibu litafarruqil qulubi wa tabaghudhiha wa tadaburiha. Apabila terjadi peperangan di antara kaum mukminin, peperangan yang berkonsekuensi mencabik-cabik hati, menimbulkan perkemarahan, dan akan berakibat saling bokong-membokongi, belakang-membelakangi. Falyuslihil mu'minun baina ikhwanihim waliyas'au fima bihi yazulu syana'anuhum. Maka hendaklah orang-orang beriman untuk melakukan perdamaian di antara saudara mereka, dan hendaklah mereka berupaya kepada sesuatu yang dengannya hilang ketidaksukaan mereka atau kebencian yang tertanam di antara mereka. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin untuk melakukan perdamaian di antara mereka. Tentu barakallahu fikum, telah beliau sebutkan, perdamaian jangan sekali-kali ada kepentingan pribadi padanya. Jangan sampai perdamaian itu barakallahu fikum yang menyebabkan atau tidak tepat dan tidak benar, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, harus dengan keadilan. Berdamai dengan penuh keadilan. Jangan berbuat zalim barakallahu fikum. Karena tidak berbuat adil dalam al-suluh, perdamaian itu akan menjadi perdamaian yang semu, rahimani wa rahimakumullah. Thumma amara bitaqwa umuman wa rattaba 'ala al-qiyam bitaqwa wa bihuquqil mu'minin ar-rahmata. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bertakwa secara umum dan mengikutkan, setelah perintah bertakwa dan menunaikan hak kaum mukminin, Allah menyertakannya dengan kasih sayang. Faqala la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Wa idza hasalatir rahmatu hasala khairud dunya wal akhirati wa dalla dzalika ala anna adamal qiyami bihuquqil mu'minina min a'zami hawajibir rahmati la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati apabila terjadi rahmat, ay turun rahmat, akan terwujud kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bila itu terjadi, maka itu menunjukkan wadalla ala dha, wadalla dhalik, menunjukkan hal itu bahwa bila tidak melaksanakan hak-hak kaum mukminin, maka ini menjadi penyebab penghalang rahmat yang paling besar. Min a'zami hawajibir rahmah, tidak melaksanakan hak-hak kaum mukminin, hak orang-orang yang beriman, menjadi penyebab besar terhalangi rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, ini yang kita kejar di dalam hidup, mendapatkan tuangan dari rahmat Allah Azza wa Jalla dalam qiyam kita, puasanya kita, dalam semua kebajikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, tepat apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak kemudian permasalahannya kita mampu berkarya, mampu berbuat, namun persoalannya adalah mampukah kita menjaga apa yang kita telah perbuat itu dari sesuatu yang akan merusaknya. Karena bila amalan itu terusak, bagaimana akan mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla turun. Maka ini barakallahu fikum yang harus kita upayakan di dalam hidup, menjaga apa yang telah kita lakukan. Sekecil apapun dari ketaatan yang kita lakukan, harus kita jaga rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, persoalannya bukan kita mampu berkarya, mampu berbuat, tetapi mampukah kita menjaga apa yang kita telah lakukan dari perkara yang akan menodainya. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong kita. Allahumma amin. Wa fi hatainil ayataini minal fawaid ghairu ma taqaddam, di dalam dua ayat ini, ayat yang kita baca sekarang dan ayat yang ke-9, di dalam dua ayat ini terdapat faedah-faedah ghairu ma taqaddam, selain yang telah lewat. Apa itu? Kata beliau, annal iqtitala bainal mu'minin munafin lil ukhuwatil imaniyah, bahwa peperangan di antara kaum mukminin itu menafikan, menghilangkan, melenyapkan persaudaraan imaniyah. Walihada kana min akbaril kabairi, oleh karena itu berperang bersama saudara adalah termasuk dosa yang paling besar. Wa annal imana wal ukhuwatal imaniyata la yazulan ma'a wujudil iqtital ka ghairihi minadh dhunubil kaba'ir. Dan termasuk faedah bahwa keimanan dan ukhuwah imaniyah tidak lenyap, tidak hilang karena adanya peperangan antara sesama, sebagaimana halnya iman itu tidak lenyap. Ukhuwah al-imaniyah itu tidak hilang dikarenakan melakukan dosa-dosa besar. Allati duna syirki, yaitu dosa bukan kesyirikan. Wa ala hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan di atas inilah berjalan prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Keberikutnya, wa ala wujubil islah bainal mu'minin bil adli, wa ala wujubi qitalil bughat, dan di atas ini pula berjalan ahlus sunnati wal jamaah, yaitu wajib melakukan perdamaian, mendamaikan antara kaum mukminin, tetapi dengan syarat bil adl, dengan keadilan. Dan wajib untuk memerangi al-bughat, orang-orang yang keluar dari barisan muslimin lalu kemudian memerangi pemerintah yang sah, wajib untuk diperangi. Hatta yarji'u ila amrillah, sampai mereka kembali kepada agama Allah, aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa ala annahum law raja'u lighairi amrillah, kalau mereka kembali bukan kepada perintah Allah, bukan kepada agama Allah, batasan-batasan Allah, bagaimana bentuknya kembali kepada bukan perintah Allah? Bi'ar raja'u ala wajhin la yajuzul iqraru alaihi waltizamuhu, yaitu mereka kembali kepada sesuatu yang tidak boleh diakui atasnya, tidak boleh diterima dengannya, dan tidak boleh berkonsekuensi atasnya. Maka annahu la yajuzu dhalik, tidak boleh hal itu terjadi. Tetap wa anna amwalahum ma'sumah, para bughat yang melakukan peperangan atau memerangi pemerintah yang sah, boleh harta-harta mereka ma'sumah, tidak boleh dirampas. Li'anna allaha abaha dima'ahum waqtastimrarihim ala baghihim khasah duna amwalihim. Karena Allah Azza wa Jalla membolehkan darah-darah mereka untuk ditumpahkan ketika mereka terus-menerus di atas penentangan. Secara khusus Allah membolehkan darah mereka, maksudnya boleh diperangi. Namun Allah Azza wa Jalla tidak membolehkan harta mereka untuk dirampas. Ini hukum terkait dengan para bughat barakallahu fikum. Mereka halal atau halal darahnya untuk ditumpahkan, namun hartanya tidak boleh untuk kemudian dirampas. Kemudian beliau menyebutkan, wa hadza aidan min huquqil mu'minin ba'dihim ala ba'd. Ini juga ayat yang berikutnya adalah hak-hak kaum mukminin sebagian mereka atas sebagian yang lain. Alla yaskhar qaumun min qaum bikulli kalamin wa qaul. Tidak boleh kaum mencela kaum yang lain, apakah dengan ucapan, bikulli kalam, dengan semua pembicaraan, ucapan, perbuatan, dalin ala tahkiril akhil muslim, baik ucapan atau perbuatan yang menunjukkan pengolokan, ejekan, pelecehan, perendahan terhadap saudaranya semuslim, mencela terhadap saudaranya semuslim, fa inna dzalika haram, karena itu semua adalah haram hukumnya, la yajuz, tidak boleh. Apapun yang berbau celaan, cercaan, perendahan, penghinaan terhadap saudara semuslim, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Wa huwa dallun ala i'jabis sakhiri binafsihi. Ini menunjukkan atas ujubnya sang pencela pada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Walaupun dia barakallahu fikum tidak mengatakan dia lebih baik dari fulan, tapi perbuatan mencelanya itu sendiri sudah menjadi ungkapan kalau dia ujub terhadap dirinya sendiri. Wa asa ayyakunal maskhuru bihi khairan minas sakhir wa huwal ghalib wal waqi. Bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik dari sang pencela, dan kebanyakan dan kenyataannya demikian. orang yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Kenyataannya demikian. Mayoritas hukum al-aghlabiyah demikian. Yang mencela, yang dicela lebih baik dari yang mencela. Fa inna sukhriyatah la taqa'u illa min qalbin mumtali'in min masawi'il akhlaq. Sesungguhnya mencela tidak akan pernah terjadi kecuali dari hati yang penuh dengan kekotoran kejelekan akhlak. Mutahallin bi kulli khuluqin dhamim, hati yang penuh terisi dengan akhlak-akhlak yang jelek. Mutakhallin min kulli khuluqin karim, dan kosong dari semua akhlak yang terhormat. Mutakhallin min kulli khuluqin karim. Jadi siapapun yang menjatuhkan dirinya dalam mencela, merendahkan, menghina, maka inilah kondisi hatinya. Hatinya penuh dengan kejelekan akhlak, penuh dengan kerusakan akhlak, kosong dari akhlak yang terhormat. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atas dasar inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasabi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup sebagai sebuah kejelekan, kejahatan terhadap seseorang, dia mencela saudaranya semuslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bihasabi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup sebagai sebuah kejelekan, kejahatan pada seseorang di saat dia mencela saudaranya semuslim. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.